وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من قولهم عممتم مما معي ولتنحصر ألفاظه في أربعين. Ini masih lanjutan dari bab am. Beliau menyatakan وَحَدُّهُ لَفْضٌ يَعُمُّ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ يُرَى. Am definisinya adalah lafaz yang mencakup lebih min wahidin, dari satu, min ghairi ma hasrin, ya, yang tidak terbatas, yang tidak terbatas atau tanpa diringkas, yura, yang ini dilihat atau diambil, min qawlihim, dari ucapan mereka orang-orang Arab, amamtum bima ma'i, aku telah meratakan apa yang ada di tanganku, apa yang aku punya, harta. Wal tanhasir alfadhuhu fi arba'i, dan terbatas lafaz-lafaznya itu hanya pada empat saja, yaitu pada jama', pada mufrad, isim yang mubham, dan lafat la yang masuk ke isim nakiroh. Itu saja yang am. Nanti pembahasannya di bait-bait berikutnya. Sekarang kita bahas ini dulu. Ya, wal tanhasir alfadhuhu fi arba'i. Lafat-lafat am itu terbatas hanya pada empat hal. Nah, tafadhal dibaca sini. Ya, Mirza. Qawluhu wal tanhasir alfadhuhu fi arba'i. Allamu lamul amri walakin laisal murada bihadhil jumlati talabi. Mana? Bukan min aina stuq istaq pula dulab. Ini udah. Sudah. Oh, sekarang berarti wal tanhasir alfadhuhu fi arba'i. Oh iya, iya, lanjut. Allamu lamul amri walakin laisal murada bihadhil jumlati talabi. Bal huwa amrun bima'na al-khabari. Wal amru ya'ti bima'na al-khabari kama anna al-khabara ya'ti bima'na al-amri. Qaqawlihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. Fahada khabaru bima'na al-amri. Khabarun bima'na al-amri. Wa qawluhu ta'ala wa qala alladhina kafaru lil ladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Hada amrun bima'na al-khabari bi'anna ma'na wal nahmil ay wa nahnu nahmilu khatayakum. Idan wal tanhasir amrun bima'na al-khabari wal ma'na anna al-fadul ami tanhasir tanhasiru fi arba'ati anwa'i bayyanaha al-mu'allifu rahimahullah. Al-jam'u wal-mufradul mu'arrafani billami kal-kafiri wal-musani. Nah, wal-tan hasir al-fadhu afi arba'i. Bentuk-bentuk lafad-lafad dari am itu terbatas hanya pada empat, yaitu jama' yang dirangkai dengan al, yang kedua isim mufrad yang dirangkai dengan al, yang ketiga isim mubham, yang keempat isim nakiroh yang dalam runtutan kalam nafi. Ya, kalam nafi. Pertama, nanti beliau akan menyebutkan nanti jamak atau mufrad yang dirangkai dengan al. Ya, kita bahas dulu. Al-lam, ya, lam di sini waltan hasir, waltan hasir. Perhatikan itu. Waltan hasir. Lamnya itu lamul amr pada lafaz waltan hasir. Sama kayak antum membacakan hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim. Itu perhatikan fal yukrim. Lamnya itu lamul amr. Maka yukrim fi'il mudhari majzum bilamil amr. Maknanya perintah. Cuman kalau dalam terjemah bahasa kita enggak keluar maknanya. Makna amarnya. Yang ada adalah seolah-olah anjuran. Maka hendaknya, seyogyanya, sebaiknya dia memulakan tamu. Padahal maknanya adalah wajib. Ya, karena lamnya lam lamul amar. Cuman bahasa kita enggak keluar. Nah, itu di waltan hasir itu lamnya lamul amr. Oleh karena itulah waltan hasir itu dibaca majzum wala matu jazmi asukun. Ya, perhatikan. Nah, terbatas waltan hasir. Walakin laisal murad bihadhil jumlah at-talab. Ya, namun laisal walakin laisal muradu bihadhil jumlati at-talaba. Namun bukanlah maksud dengan jumlah ini maksudnya at-talab, tuntutan, perintah atau larangan. Bal huwa amrun bima'nal khobari. Namun dia hanyalah amar yang maknanya khobar. Loh, ada amar maknanya khobar? Ada. Ya, itu bukan at-talab. Jumlah ini maksudnya bukanlah talab, tuntutan, bukan perintah. Wal amru ya'ti bima'nal khobar. Nah, amar bisa datang dengan makna khobar. Ya, dia amr tapi maknanya khobar. Kama annal khobaro ya'ti bimanal amri. Sebagaimana khobar datang maknanya adalah perintah. Dia khobar tapi maknanya perintah. Semisal firman Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. Ya. Wal mutallaqat, mutallaqat mubtada. Yatarabbasna bi anfusihinna fi'il fa'il jar majrur muta'alliq dengan yatarabbasna. Ya tarabasna nanti jumlah fi mahali raf'in sebagai khobar, khobar mubtada. Ya, wal mutallaqatu ya tarabasna. Wanita-wanita yang dicerai hendak, maka mereka ya tarabasna menunggu bi anfusihinna. Ada masa iddahnya. Ya, menunggu, jangan langsung kawin lagi, menunggu dulu. Ya. Nah, ya tarabasna ini kan tadi jumlah bi mahli raf'in sebagai khobar. Ya, tapi maknanya apa? Perintah. Iya enggak? Maknanya perintah. Ya tarabasna. Ya. Paham enggak sini? Nah, maknanya tunggulah. Menunggulah kalian. Ya, maka ini adalah khobar maknanya tapi amr, perintah. Dan firman Allah Ta'ala wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabiilana wal nahmil khotayaakum. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami. Wal nahmil khotayaakum, maka kami akan menanggung dosa kalian. Oh, tipu daya orang kafir. Maka ini adalah amr maknanya khobar. Maknanya apa? Khobar. Ya, wal nahmil, lihat lamnya lamul amr. Ya, wal nahmil, tapi maknanya apa? Khobar. Kalau kamu ikuti jalan kami, kami akan menanggung kesalahan dosa kalian. Li'anna makna wal nahmil, makna nahmil, nahnu nahmilu khotoyakum. Kamilah yang akan menanggung segala dosa kalian. Idan waltan hasir amrun bi maknal khobar. Kalau begitu waltan hasir dia adalah perintah yang maknanya adalah khobar. Jadi maknanya waltan hasir alfadhu bi arba'i. Jadi itu maknanya khobar. Terbatas lafad-lafadnya. Lafad-lafad dari am itu terbatas. Ya, fi arba'i hanya pada empat lafad, empat bentuk. Wal makna, maka maknanya anna alfadhal am tantah tanhasiru, bahwa lafaz-lafaz am itu terbatas fi arbaati anwa'in, pada empat jenis saja. Bayyanahal muallif rahimahullah ta'ala biqaulih, maka muallif al-amriti rahimahullah ta'ala menjelaskan lafaz-lafaz tersebut dengan perkataan beliau ini yang pertama. Wal al-jam'u wal mufradu al mu'arrafan, ini pertama dan kedua berarti. Kan ada empat. Yang pertama jama' dan mufrad. Tapi jama' yang mufrad ini al-mu'arrafan. Yang keduanya dimakrifatkan bilam dengan lam. Maksudnya dengan al yang kita kenal. Karena nama-namanya berbeda. Ada yang menyebut alif lam, ada yang menyebut al, ada yang menyebut lam. Nah, al-amriti menamainya dengan lam. Ya, al-amriti menamainya dengan lam. Yaitu yang makrifat dengan lam. Yang ma'rifat dengan lam, jamak dan mufrad. Dikasih contoh oleh beliau, kal kafiri wal insani. Kafir dan insan. Ini pertama dan kedua. Ya, ini makna yang am, yang umum, yaitu yang jamak yang dirangkai dengan al, yang kedua mufrad yang dimakrifatkan dengan al. Contohnya al kafir dan muslim. Ya, bisa dipahami sini enggak? Yang dimaksud dengan jamak di sini lafaz yang menunjukkan jamaah. Ya, baik jamak mufrad, baik jamak yang memiliki mufrad, jamak yang enggak punya mufrad. Jamak yang memiliki mufrad rijal, jamak mufradnya rajul. Ya, jamak yang enggak punya mufrad ababil, enggak ada mufradnya. Ya. Atau isim jamak. Isim jamak itu maknanya jamak tapi enggak punya lafaz mufrad. Semisal an-nisa, enggak ada. Ya. Enggak ada lafaz mufradnya apa? Dia cuma dia punya mufrad tapi ya jamaknya isim jamak tersebut yang mufradnya bukan dari lafaz dia. An-nisa mufradnya apa? Imra'atun, bukan dari lafaz dia kan? Bukan dari lafaz dia. Nah. Kemudian ada apa lagi? Isim jins jamak. Ya, semisal kalimat tamr isim jenis jamak dari mufrad tamrah. Nah, ini am. Ya Allah Ta'ala berfirman, faqtulul musyrikin, faqtulu al musyrikin. Bunuhlah orang-orang musyrik. Ini jamak yang pakai al. Ya, ini umum. Tapi perintah ini tidak hanya diarahkan ya pada orang-orang musyrik tertentu, tapi umum, tapi pada kasus yang diatur dalam syariat. Ya. Nah, kalau mufrad al yaitu mufrad yang ada alnya itu ya, yang dikatakan am, dia adalah al al-ahdi ad-dihni atau al-ahdi al-khariji. Ya, nanti kita bahas deh. Insyaallah kita baca dulu. Tafadhol, dibaca di sini. Ya, Syekh Anwar. Kullu jam'in mu'arrafin. Amatan. Amatan. Walaupun tak al-rajulu khairun minal mar'ati, laisa ma'nahu anna kulla rajulin khairun min kulli imra'atin. Fa minan nisa'i man hiya khairun minar rijali, walakinna jinsar rijali afdalu min jinsir nisa'i. Idan yuqayyadu qulul mu'allifi al mu'arrafani billami allatakuna li bayani al-haqiqati aw lil 'aqdi. Nah. Ya. Qala al-jam'u al-mufradu al-mu'arrafan. Ini dua lafaz am yang pertama. Pertama jamak yang ada mu'arraf dengan al. Kedua mufrad yang mu'arraf dengan al. Bila maksudnya dengan al. Kal kafir wal insan. Maka kata beliau, setiap jamak yang dimakrifatkan dengan lam, maka dia umum. Setiap mufrad yang dimakrifatkan dengan lam, maka dia adalah umum. Ila in kanat allamu libayanil haqiqa awilil ahdi. Ya. Atak kecuali jika lamnya tersebut untuk menjelaskan hakikat. Ya, lamnya tersebut untuk menjelaskan hakikat atau ya untuk lil ahdi. Lil ahdi maksudnya ya yang sesuatu yang sudah diketahui di benak pikiran. Ya, kan ada al ahdiyah. Ya, al ahdiyah. Misal saya mengatakan begini. Ja'a al-imamu. Nah, imam masjid sini diketahui. Misalkan Mas Bowo, imam ruatibnya, imam tetapnya Mas Bowo, imam besar. Maka Mas Bowo datang, kita katakan Ja'a al-imamu. Maka ini bukan am. Maka ini sudah ditentukan orangnya. Siapa itu? Ya itu imamnya. Alnya itu al-adiyah. Itu sudah tertentu orangnya. Nah, juga bukan untuk menjelaskan hakikat. Walau kulta ar-rajul khairun minal mar'ah. Perhatikan. Ar-rajul mufrad pakai al. Ya enggak? Al-mar'ah mufrad pakai al. Ini berarti umum enggak? Umum enggak? Nah, maka laisa ma'nahu, maka bukanlah maknanya ya perseorang pria lebih baik daripada seorang wanita. Kullu rajulin khairun min kulli imra'atin. Bukan maknanya setiap pria itu lebih baik pada setiap wanita, enggak demikian. Ya, itu umum aja. Fa minan nisa, maka di antara wanita man hiya khairun minar rijal. Ada yang lebih baik pada pria. Ya, misal Aisyah lebih baik daripada siapapun dari selain kalangan sahabat. Aisyah lebih utama. Istri-istri Nabi lebih utama. Wanita sahabiah jauh lebih utama dibandingkan dengan ya, para tabi'in atau yang di bawahnya lagi. Nah, lakin najinsar rijali afdalu min jinsin nisa. Namun jenis kelamin laki-laki itu memang lebih utama daripada jenis wanita. Idan yuqayyadu qaulul muallifi al mu'arrafani billah. Maka kalau begitu mesti diikat ya, pernyataan muallif dipersyaratkan perkataan muallif mu'arrafani bilam itu alam tersebut lam alla takuna li bayanil haqiqati aw lil ahdi, dia tidak boleh untuk menjelaskan hakikat dan untuk al ahdiyah. Ya, ngerti sini ya? Paham sini. Jadi al di sini bukan al ahdiyah. Ya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan jama' maupun mufrad, kalau jama' yang dimaksud dengan jama' makna lugawi yang menunjukkan pada jama'. Mencakup jama' yang punya mufrad, isim jama' enggak punya mufrad dari lafadznya yaitu isim jama' atau isim jins jama'. Nah, kita baca lagi. Wa qaulul muallif rahimahullah taala dibaca tafadhol Akbar. Wa qaulul muallif rahimahullah taala bilami ay bi alifi wal lami au bi al au bi lami bin anna ba'dun nahwiyina wal usuliyina yaquluna mu'arrafun bi al kama wa madhhabul basriyina qala Abu Malikin bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadu lil ismi wa musnadin lil ismi tamyizun hasal wa qad yu'abbiruna bil alifi wal lami kama huwa madhhabul kufiyina kama qala sahibul ajumiyati al ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli al alifi wal lami wa rubama yu'abbiru warubama yu'abbiru ba'duhum billami faqad li'anna hamzata fi al lam ta'ti ala annaha min niyatil kalimati wa innama li suhulati an-nutqi bisakini li'annahu laula alhamzatu ma taqta bilami li'anna lama sakinatun wasakinu la yumkinu ibtida'u an-nutqi bihi. Nah, Qala al-muallif rahimahullah ta'ala bil-lam ay bi-alif wal-lam, bil-alif wal-lam. Jadi dua lafad dari am yang pertama jamak, yang kedua mufrad yang makrifat dengan lam, yaitu dengan alif wal-lam atau dengan al atau dengan lam, boleh keduanya atau ketiganya. Ya, kenapa kita mengatakannya berbeda begitu? Itu ada dengan alam, ada dengan al, ada dengan alif lam. Ya, ya. Kenapa demikian? Ya, kata beliau di sini li anna ba'dun nahwiyyin, karena sebagian para ulama ahli nahwu wal usuliyyin dan para ulama ahli usul fikih yaqulun, mereka berpendapat mu'arrafun bi al kama huwa madhhabul basriyyin. Yang mu'arraf di situ adalah dengan al. Sebagai ini adalah pendapat kaum ulama yang ada di Basrah. Ya, yang ma'rifatnya itu berarti yang mana? Al. Bukan dengan alif lam atau dengan lam. Nah, Qala Ibnu Malik, Al-Imam Ibnu Malik berkata dalam Alfiyahnya bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasal. Dengan jar, dengan kasrah maksudnya, dengan tanwin dan nida. Dengan jar, dengan kasrah, tanwin dan nida dan al wa musnadin lil ismi dan juga musnad pada isim, tamyizun hasal. Tamyiz dapat, itu dapat dibedakan. Tamyiz, tamyiz membedakan, hasal, maka dia dapat dibedakan. Wa qad yu'abbiruna bi alif al wala. Nah, terkadang para ulama mengungkapkannya dengan alif lam. Sebagaimana ini pendapat kaum kufiyyin. Maka maqala sahibul ajrumiyah, al-imam Ibn Ajrum menyatakan, al-ismu yu'rafu bil-khabdi wa-tanwini wa-dukul al-alifi wal-lam. Isim diketahui dengan adanya khafad, adanya tanwin, dan masuknya alif dan lam. Nah, ini terserah ya, antum mau pakai al, pakai alif lam, pakai lam. Ya. Ini sebenarnya simple aja, tidak perlu kita bahas sampai berdebat. Ya. Mana yang memarifatkan sebuah isim? Misalkan, ya, imro'atun al imro'atun, kitabun al kitabun. Mana? Al, lam atau alif lam? Nah, pilih aja, nggak masalah antum mau pilih yang mana. Ya. Warubama yu'abbiru ba'duhum billami faqat. Nah, terkadang sebagian ulama mereka mengungkapkan yang memakrifatkan itu adalah lam saja. Li'annal hamzata fi al lam ta'ti ala annaha min bidniyatil kalimah. Karena a hamzah dan al itu tidaklah dia datang, tidaklah dia terdapat kepada bangunan kalimat. Bangunan kalimat misalkan rijalun. Ada enggak ada di situ? Tiba-tiba masuk jadi ar-rijalu. Ya, dia wa innama li suhulati nutqi bisakiti, bisakini. Namun hanya untuk memudahkan orang yang mengucapkan dengan sukun. Di annahu laulal hamzatu ma nataqta. Ya, karena ada al. Ini kan ada al nih, ada hamzah ya enggak? Ada lam. Lamnya tapi sukun. Ya, kalau enggak ada hamzah gimana? Laula hal hamzatu, seandainya hamzahnya enggak ada gimana? Mana taqta billam? Anda pasti enggak mengatakan mengucapkan itulah lam. Ya enggak? Ar-rijalu rijal. Nah, gimana itu bacanya? Hamzahnya enggak ada. Jadi ar-rijal, ar-rijal. Gimana al-kitab? Gimana? Al-kitab, al-masjid. Jadi ribet enggak? Ribet. Mana taqta billami li annal lama sakinatun, maka antum tidak akan mengucapkan lam karena lam itu sukun. Wasakinu la yumkinu ibtida'un nutqi bihi, yang lam yang sukun tidak mungkin di awal dibaca. Ya, di awal kalimat jadi bacanya. Naam, tafadhal Pak Hadi. التأليف حصل باللام وحدها والإله ليس تحته كبير فائدة تحته كبير فائدة فالمعرف بال وب وبالالف واللام او بلام وحدها لفظ صالح للعموم الا ان يكون للعهد او لبيان الحقيقه فان كانت للعهد فعلى حسب المعهود وان كانت لبيان الحقيقه فيصدق فيصدق بواحد ومثاله كالكافر والإنسان ليت المؤلف رحمه الله قال كالمؤمن والإنسان والبيت لا ينكسر نقول الكافر في النار فألنا للعموم مع أن كافرا مفرد لكن دخلت عليه ال وعلامة ال التي للعموم أن يحل محلها كل باللام المشددة كل باللام المشددة dia enggak apa-apa kul aja kul billam musaddadati la as-sakinatu li anna kul lam bisa musaddadati la sakinati lanya itu la atifah la sakinati li anna kul bisukuni amrun bil akli fa hadhihi alamatu al mana tadi jadi walihada yakulun oleh karena itulah mereka para ulama ahli usul menyatakan dan juga alinahu inna ta'rifa hasala billami wahdaha ya, yang ta'rif itu dapat ya, sudah dapat dikatakan itu ma'rifat yaitu dengan lam saja ya dengan lam saja maka disinilah alam riti cukup dengan itu beliau menyatakan al-jam'u wal-mufradu al-mu'arrafani billam itu tanpa perlu pakai al, tanpa perlu pakai alif lam. Cukup dengan lam. Wal khilafu laisa tahtahu kabiru faedah. Tapi ya khilaf. Khilaf di sini enggak ada di bawahnya ini, enggak ada di bawahnya ini faedah yang banyak enggak ada. Ya sedikit faedahnya. Antum mau mengatakan yang ya, ma'rifat ini adalah al atau alam atau alif lam itu sama. Bisa antum keduanya atau ketiganya menyatakan demikian. Al-mu'arraf bi'al fal-mu'arrafu bi'al au bil-alif au bil-alifi wal-lam au bil-lam ya. Wahdaha lafdun salihun lil-umum maka yang memakrifatkan itu apakah al atau lam atau alif lam itu sendiri, dia sendiri itu lafad yang layak yang cocok untuk umum ila ayakuna lil-ahdi au dibayanil haqiqah kecuali dia itu yang alnya tersebut dibayanil ahdi untuk menjelaskan al-ahdiyah fitihin yang ada di benak ya, atau dibayanil hakikat atau yang untuk menjelaskan hakikat ya. Fa in kanat al-ahdi fa ala hasbil ma'hudi nah kalau dia memang di situ yang untuk al-ahdiyah maka ya itu ya, kata beliau di sini apa namanya fa'ala hasabil ma'hudi yaitu sesuai nanti dengan yang sudah diketahui tadi kayak tadi dikatakan di sini imam masjidnya misalkan Pak Bowo ya, kita katakan ja'a al-imamu maka alnya itu ya sesuai tergantung nanti dengan siapa yang dikenal tadi yang ma'hudnya itu siapa tadi yang ma'lum ya, yang masyhurnya itu siapa ya, yang dia dikenal yang ma'ruf dengan al tadi ja'al imam nah, berarti siapa? Nah, bisa dipahami sini? Nah, antum lagi bahas kitab karangan Syekh ya, misalkan kitab Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penulisnya atau mengatakan qala Syekh nah, itu sudah dipahami di benak berarti Syekhnya Syekh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak perlu antum Syekh siapa itu? Alnya kan bisa ini bisa itu enggak perlu itu al-ahdiyah. Itu sudah tertentu ya, sudah muayyan. Nah, bisa dipahami sini? Nah. Ya, bisa dipahami ya. Wa in kana li bayanil haqiqati fayasduqu biwahidin. Nah, kalau dia ternyata alnya itu untuk menjelaskan hakikat, maka fayasduq, maka yang dia cukup untuk satu saja. Contohnya kal kafiri wal ins wal insan. Contohnya adalah kafir dan insan. Laita al-muallifu rahimahullah ta'ala qala laita al-muallifu rahimahullah ta'ala qala kal mu'mini wal ins wal bait la yankasir. Nah, nah, seandainya atau sekiranya muallif rahimahullah ta'ala mengatakan dengan kal mu'min wal insan, itu tidak dengan apa? Mu'min dan insan. Yang diucapkan apa? Kal kafir wal insan. Nah, ini. Bisa dipahami ke sini? Maka kalau beliau mengatakan kal apa namanya? Kal mu'min bukan dengan kafir, maka wal bait, wal baitu la yankasir. Semua mukmin di surga, bisa enggak? Belum tentu, tapi semua kafir di neraka, ragu. Nah, ragu apa yakin? Yakin. Nah. Bisa dipahami sini? Nah, tayyib. Naqul al-kafiru finnar. Fa'al huna lil umum, ma'anna kafir mufrad. Al-kafir finnar mufrad. Kan tadi dikatakan jamak dan mufrad. Jamak yang pertama pakai al, yang kedua mufrad yang pakai al. Selama alnya itu bukan ahdiyah dan al apa? Libayan al-haqiqah. Al-kafir finnar. Antum mengatakan al-kafir finnar. Maka al yang ada pada kalimat kafir huna lil umum. Ma'anna kafir mufrad, padahal kafir itu lafaz mufrad. Baik, maka antum bisa mengatakan semua kafir di neraka. Lakin dakhalat alaihi al wa alamatu al allati lil umum ayyahinna mahalaha. Ya, kul billam al musyaddadah la sakinah. Di anna kul bisukun amrun bil aql. Ya. Nah, itu perhatikan. Namun al itu masuk, ya, masuk ke kalimat kafir. Al, al kafir. Dan tanda wa alamatu al, dan tanda al bahwasanya al itu lil umum, ayyahila mahallaha kulla, kullu, kulli. Dia dapat dimasuki oleh kul. Antum mengatakan al kafiru finnar. Antum boleh mengganti dengan kullu kafirin finnar. Kullu kafirin finnar. At-talibu fil masjid. Antum boleh ganti kullu talibin finna fil masjid. Ya, kul dengan lam musyaddadah. Ya, kulnya itu dengan ditasjid, la bi la sakinah, bukan dengan disukun. Karena kalau disukun, li anna kul disukun bisukun amrun lil bil aql. Itu adalah kalimat perintah untuk memakan. Akala yaqulu kul. Nah, makanlah. Ya, ayo makan. Kul hakadha. Taib. Fahadihi alamatu al al-istidrokiyah. Maka alnya ini tandanya adalah al-istidrokiyah. Itu apa al-istidrokiyah? Yang dapat diganti dengan kullu. Ya. Fal kafir finnar. Yasihu annakula kullu kafirin finnar. Ini boleh saja kita katakan kullu kafirin finnar. Nah, berikutnya al-insan. Ya, al-insan. Tafadhal, dibaca di sini. Pak Edi. Yahillu mahalla kulla. Itu nanya itu. Wa hal yahilu mahala al-kulla? Wa hal yahilu mahala al-kulla? Na'am. Kulla. Inna kulla. Inna kulla insanu. Insanin. Insanin lafi khusrin. Wa khuliqa kulli insan. Wa khuliqa kullu. Na'ibul fa'il. Wa khuliqa kullu insanin min ajalin. Nah, cukup dulu ya. Nah, insan kan beliau memberikan contoh kal kafiri wal insani. Kal kafiri wal insan. Ya, perhatikan ini am. Kata beliau misalu qawluhu mislu qawlihi ta'ala wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berarti kulla insanin gitu. Innal insan berarti inna kulla insanin. Sesungguhnya segenap manusia semuanya berada dalam kerugian. Atau wa khuliqal insanu min ajal, setiap manusia diciptakan dari ajal. Wa khuliqal insanu da'ifa, dan setiap manusia da'if, ya, lemah ya. Maka boleh aja antum katakan ya, khuliqa kullu insanin, khuliqa kullu insanin. Baik, fa'al fil insan huna lil umum ya, maka al fil insani huna lil umum, maka al pada insan di sini semua lil umum. Li'annahu mufradun mahalla bi'al, karena dia mufrad yang menempati al, fayakunu lil umum, maka maknanya adalah umum. Kan ada empat lafaz umum, yang pertama dan kedua jamak yang mu'arab dengan al, yang selain ahdiyah ya, yang kedua mufrad yang jamak dengan al, selain ahdiyah dan apa namanya libayanil haqiqah. Taib, fayakunu lil umum, maka dijadilah untuk umum. Fala wahal yahillu mahala al kulla, apakah al itu dapat menempati posisi kulla? Naam, iya. Inna kulla insanin lafi khusrin, itu khuliqa insan, khuliqa kullu insanin min ajal, wa khuliqa kullu insanin do'ifan. Nah, ini bisa semua ya, dapat digantikan dengan apa? Kulu sabit. Syaitanin lakum adubun sawa'an kana iblisu alladhi adolla fi'il adama maf'ul adama alaihi salatu wassalamu au zurriyatuhu. Itu ma'atuf kemana? Adam. Ke Adam. Nah, kalau ke Adam, zuriyah tahu. Adam kan mansub. Adolah Adam. Berarti siapa? Kan ini lagi bahas siapa? Bahas iblis. Ya enggak? Bahas siapa? Inna syaitan. Bahas iblis. Maka baik itu iblis atau anak cucunya, keturunannya. Hakada. Terus. Ah, mana aduun itu jama' itu? A'da'un. Nah, apa ya Rabbi Syayatin? Kok salah bacanya? Mansub. Mansub ke mana? Fa'il dari yadkhulu. Terus. Baik, cukup. Idan kalau begitu lau qara'ta qaulah, seandainya engkau membaca firman Allah, inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan itu ada al ya, berarti inna kulla syaitanin. Maka itu Ya fa'al, maka al di syaitan itu fi syaitan lil umum, itu umum. Laisat lil ahdi ahdihni, bukanlah al yang ada di benak kita. Syaitan, oh syaitannya yang ini nih. Syaitannya yang ini nih, jin tomang, jin apa ini. Bukan, umum semua. Fa yakunu al makna inna kulla syaitanin lakum aduun. Maka maknanya setiap setan itu adalah musuh bagi kalian. Sawan kana iblis, apakah itu iblis alladzi adalla Adam yang telah menyesatkan Adam alaihi salatu wasalam, atau zuriyatuhu, atau anak-anak cucu setan, anak-anak cucu iblis. Ya kulluhum ada, semuanya adalah musuh lana bagi kita. Kadzalika yadkhulu fiha syayatinul ins. Demikian pula masuk ke dalam cakupan sini setan dari kalangan manusia. Fahum ada juga, mereka adalah musuh juga buat buat kita. Bisa dipahami sini? Ya, jadi kalau khulasahnya itu yang pertama ini lafaz yang am yaitu jamak dan mufrad yang mu'arraf dengan al atau dengan lam atau dengan alif lam. Namun alif lamnya ini atau alnya ini atau alnya ini bukan al-ahdiyah. Ya, bukan al-ahdiyah. Apa itu al-ahdiyah yang langsung ada di benak kita? Yaitu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan jamak, jamak secara lugawi yaitu yang jamaah, apakah dia memiliki mufrad ya atau memiliki isim jamak. Ya, isim jamak itu apa yang enggak punya lafadz mufradnya ya, lafadz mufradnya dari lafadz dia tapi lafadz mufradnya selain dengan lafadz dia, atau isim jinsi ajami'i. Nah, cukup dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.